Hiduplah yang indah dengan suami yang baik. Muliakan istrimu di rumahmu. Kalau nuruti syahwat, tidak ada ujungnya. Ketahuilah syahwat. Sampai dikatakan, dengan satu yang halal cukup, tapi dengan 1000 haram tidak akan puas. Karena terus akan penasaran. Itu iblis. Dan akal sehat pun tidak bisa nerima. Sebab pezina pun kalau dikatakan, boleh anakmu dizinai? Mengatakan tidak. Akan tapi kenapa melakukan zina? Karena sudah rusak itu semuanya akalnya. Kenapa dia menghombar kemaksiatan di sana sini? Karena sudah rusak. Akan tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun semuanya. Ayo menuju kepada kemuliaan yang sudah indah dalam rumah tangganya. Jaga hiduplah yang indah dengan kemuliaan, menegakkan sholat di rumah, takut yang haram. Lihat di saat suami pergi yang diingat istri-istri di rumah, ingat suami, adanya itu saja. Perbincangannya indah, bukan perbincangan orang curiga melulu. Gimana tidak dicurigai, memang sikapnya kayak begitu. Akan tapi kita ingin saling percaya, karena memang pasangan bisa dipercaya, istri bisa percaya, hidup indah.